ada cara menyikapi Cokro Manggilingan yang lain, yaitu alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton kelakon ini yo falsafah Jawa yang sering dikritik orang, dianggapnya orang Jawa itu terus berarti lelet, enggak bisa efek kerja efektif, kerja yang cepat, enggak. Alon-alon waton kelakon itu fokus pada hasilnya. Alon-alon waton kelakon itu mau menggembalakan prosesnya, mau mengikuti step-stepnya, enggak kesusu. Ada logika kalau dalam filsafat itu namanya pragmatisme, fokus pokoknya gimana caranya hasilnya segera kelihatan. Nah, kalau di Jawa alon-alon waton kelakon itu intinya di hasil sepenuhnya sesuai yang kita inginkan, kita ikuti prosesnya step by step. Di itu yang disebut alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi mantep. Arahnya ke situ. Kalau memang waktunya di atas, ya kita akan di atas. Kalau belum waktunya, seperti apapun kita tetap di bawah. Segalanya ada pergilirannya sendiri. Kalau memang belum jatahnya, tidak akan nyampe ke kita. Kalau memang sudah jatah kita, apapun yang terjadi akan sampai. Maka jangan gigi mongso, alon-alon saja. Semoga cita-cita tercapai. Alon-alon waton kelakon. Ada juga mungkin falsafah yang lain, yang ini juga saya tulis, sopo nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia yang akan panen, menuai. Fama ya'mal miskola darrotin khoiro yaroh, wama ya'mal miskola darrotin syarro yaroh. Becik ketitik olo ketoro. Barang siapa melakukan kebaikan, dia akan terlihat. Barang siapa melakukan kejelekan, dia juga akan terlihat. Dan yang terakhir saya bawa, Gusti Allah ora sari. Nah, ini juga falsafah yang menurut saya luar biasa dari tradisi Jawa, yaitu Allah itu ndak tidur. Tidak usah khawatir. Pak, saya itu sudah serius loh pak. Kok rasanya roda saya tidak naik-naik ke atas ini. Kok di bawah terus. Pak, saya sudah melakukan banyak sekali kebaikan. Salah saya apa tuh pak? Kok nasib saya seperti ini? Kan kita rasanya menggugat Allah. Tidak usah khawatir. Gusti Allah orang sari. Yang penting tandurlah yang baik-baik. Maka engkau akan panen yang baik-baik. Becik ketitik, olo ketoro, ikuti prosesnya. Alon-alon waton kelakon, ojo gigi mongso. Bagi yang ingin menyambungkan dengan mungkin beberapa ayat kalau dalam Al-Quran tentang Cokro Manggilingan ini, bagaimana hidup ini dipertukarkan, dipergilirkan, ada putarannya, boleh nanti mengecek tafsirnya surat Ali Imran ayat 140. Iyam saskum korhum fakot masal kauma korhum mitluh watilkal ayamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahul ladhina amanu wayattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Ini ayat ini turun berkenaan dengan perang Uhud. Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya kaum itu pun mendapat luka yang serupa. Ini kalau dalam tafsir-tafsir, Allah menjelaskan kepada umat Islam saat itu yang baru saja dalam tanda petik ya kalah di perang Uhud. Jadi Allah menunjukkan kalau engkau mendapatkan luka pada perang Uhud ini, sesungguhnya kaum kafir itu juga sebelumnya mendapatkan luka yang sama, yaitu pada perang Badar. Iyam saskum korhum fakot masal kauma korhum mitlu. Jangan terlalu sedih ya, memang hidup itu berputar begitu, itu mungkin maksudnya ayat begitu. Kadang dia yang dapat luka, kadang kita yang dapat luka. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa-masa, pergantian masa-masa itu kami pergilirkan di antara manusia. Waliya'lamallahul ladzina amanu, supaya Allah bisa membedakan mana orang yang beriman, dan supaya ada juga yang jadi syuhada di antara kalian. Jadi silahkan dipedomani pergiliran hidup ini, asalkan, nah itu kata-kata yang terakhir, wallahu la yuhibbul dzalimin. Jangan sampai kekalahan, jangan sampai kejatuhan mendorong kita berbuat zalim. Jangan sampai sebaliknya juga kemenangan membuat kita sombong, lupa pada Allah. Nah ini silahkan yang teman-teman concern dengan tafsir ayat ini bisa dicari korelasinya dengan cokro manggilingan.